Batasan waktu safar. Nah, sesuai dikembalikan kepada uruf. Ya, Rasulullah SAW safar dari Madinah ke Mekah ketika kemarin berapa lama? Ada yang 15 hari, 10 hari, 20 hari, kurang lebih sebulan. Itu kembali kepada uruf. Wallahu'alam, karena batasannya enggak ada. Enggak disebutkan dalam dalil harus sekian hari, enggak ada tertera. Kecuali dia memang berubah niat untuk mukim. Nah, safar. Nah, betul. Dan itu masalah apa, jarak juga. Ada yang mengatakan 80 kilo, yang termasuk pendapat siapa? Ibn Baz, 80 kilo. Pendapat yang lain dikembalikan pada uruf, kebiasaannya. Maksudnya apa? Ya, kebiasaan masing-masing daerah. Dari sini misalkan ke Bogor, ke Lampung, kemana, udah dikatakan safar atau belum? Ya. Nah, musafir, musafir. Nah, kenapa dikembalikan kepada urf? Disebutkan oleh Syekh Shalah Kentus, ya, beliau juga pernah sampaikan. Karena mukallaf itu ada dua. Mukallaf siapa saja? Jin dan manusia. Ya, urfnya jin, bangsa jin urfnya. Uruf itu apa bahasa kita ya? Kebiasaan, rutinitas. Bangsa jin juga wajib bagi jin yang muslim, wajib untuk sholat. Ketika dia safar, jinnya, dan jin kemampuannya masing-masing beda-beda. Ada yang seperti jin ibrit, itu mempunyai kemampuan apa? Bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis. Dari mana? Ada yang mengatakan dari Syam ke Yaman atau sebaliknya. Al-Muhim, itu kan kekuatan dari bangsa jin itu apa? Safarnya, ya uruf. Urufnya bangsa jin ya serahkan ke mereka. Bukan urusan kita. Mafhum ada. Makanya, al-uruf muhakkama. Uruf itu bisa dijadikan sebagai apa, pegangan dalil atau hukum di dalam masalah-masalah tertentu. Ya, kembali kepada tadi apa, masalah jarak atau waktu itu kembali kepada urufnya. Nah, hajat kebutuhannya masing-masing berbeda-beda. Misalkan dia musafir mau ke Madinah, musafir niat di Madinah 3 bulan, musafir, kalas. Ya, balik lagi. Musafir ke Yaman 4 tahun misalkan. Ada yang mengatakan ya, cukup kalau sudah lama, itu ada dua pendapat. Ya, sudah lama ya cukup, tetap. Ya. Nah, dianggap mukim. Al-Muhim ini semua batasan-batasan ini khilafan antara para ulama. Nah, wallahu a'lam bissawab. Terkhusus ketika sholatul jamaah, kalau dia menganggap masih safar ya diberikan rukhsah. Nah, pendapat yang lain lebih afdolnya ya ikut jamaah karena mendapatkan keutamaan yang banyak. Gitu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Allahu akbar.